sito kutani elongo Choku kansa nangambo mikanda na maboko Bina nalanda keba bongisa venilayo Lelo yobo mengo bongisa amite Na bongisa bomengo ya sharuma nana Ami ami, ami nanzela kelasi Nanzela ya kela sito kutani elongo Chobu kasa nangambo mikanda na maboko Bila ndalanda keba bongisa venilayo Lelo yobo mengo bongisa amite Na bongisa bomengo ya sharuma nanga Aminanga molema, aminanga yatalo, kana Yeah.